Mitra bisnis, pembaca Kompas merasa keberatan dengan tilang yang dia kena atas pelanggaran tidak menyalakan lampu motor pada siang hari. Banyak kalangan yang merasa undang-undang yang mengharuskan menyalakan lampu motor pada siang hari adalah aneh. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia, Danang Parikesit. Pak Danang, apa komentar Anda? Ya, kalau kita lihat dari semangat undang-undang, ini kan upaya memasukkan pasal itu kan karena hasil riset di Malaysia yang menunjukkan terutama yang di daerah antar perjalanan antar kota ya, bahwa menyalakan lampu untuk perjalanan antar kota, terutama pakai motor, itu mengurangi risiko terjadinya kecelakaan ya 35%. Ya, nah ini situasinya di Malaysia dan di luar kota. Ya, yang saya juga masih belum bisa mencari yang hasil kajian yang di dalam kota dan juga di Indonesia. Sehingga dugaan saya pasal ini atau pengaturan mengenai penggunaan ini memang diambil dari pengalaman dari Malaysia di dalam penanganan keselamatan untuk sepeda motor. Kalau saya memang ini kan undang-undang memang sudah ada di dalam undang-undang ya pasal ini. Sehingga memang tidak bisa tidak itu harus diikuti aturan itu. Nah, tetapi saya kira memang tidak tertutup kemungkinan kalau memang sudah cukup banyak penelitian yang memadai mengenai masalah efektivitas dari penggunaan lampu pada motor untuk siang hari, ini tidak tertutup kemungkinan perlu ada revisi dan sebagainya. Tapi sampai sekarang kalau kita melihat pada undang-undangnya kan masih seperti itu dan bagi hukum positif memang dia harus diikuti, harus dipenuhi. Lalu menurut Bapak, bagaimana cara mengantisipasi keluhan-keluhan lain yang juga muncul dari pengendara motor? Seperti boros aki dan bohlam cepat rusak. Ya kalau saya sebenarnya begini ya, aspek keselamatan saya kira memang lebih diutamakan dibandingkan masalah biaya untuk penggunaan kendaraan. Itu prinsip yang pertama saya kira, nyawa kan tidak bisa diganti juga. Kalau bohlam kan bisa diganti. Nah memang kalau kita bicara kecelakaan, ini kan kita bicara pasti risiko. Ya, risiko terjadinya kecelakaan. Nah memang kalau kita kepada hasil penelitian di Malaysia tadi, itu kan menunjukkan pengurangan risiko terjadinya kecelakaan itu kan sekitar 35%. Nah ini yang saya kira yang dari tangan kepolisian atau berhubungan lah yang harus membuktikan apakah betul telah ada pengenalan kewajiban itu memang ternyata risiko terjadinya tabrakan itu betul-betul berkurang. Saya kira ini yang harus dibuktikan oleh kawan-kawan di kepolisian dan di perhubungan. Sejauh yang saya ketahui memang belum banyak atau bahkan belum ada ya penelitian yang serupa yang mendukung argumentasi itu di Indonesia. Jadi dugaan saya pada saat pasal ini dibuat itu sepenuhnya merujuk pada hasil penelitian dari kawan-kawan yang ada di Malaysia. Lalu bagaimana Bapak menilai sosialisasi mengenai aturan ini? Ya tergantung kota-kotanya ya. Kalau kota-kota di Jawa itu saya kira cukup baik ya. Kota-kota di luar Jawa ini yang saya sebenarnya agak khawatir karena informasi mengenai aturan-aturan formal tidak hanya masalah lampu, tapi yang saya justru lebih prihatin itu masalah penggunaan helm ya. Yang itu secara signifikan sudah terbukti ya, baik dari hasil kajian maupun hasil empiris bahwa dia mampu mengurangi tingkat fatalitas saja itu tidak banyak diikuti di daerah-daerah di luar Jawa. Nah inilah saya kira yang harus menjadi PR-nya dari pemerintah untuk menyebarluaskan informasi mengenai hal itu. Saya kira kalau kita bicara mengenai hukum positifnya kan undang-undang ini kan dibuat untuk dipatuhi. Jadi saya kira langkah pertama memang kalau undang-undangnya sudah ada seperti itu dipatuhi supaya memang mereka yang tidak melakukan itu tidak kena pelanggaran ya. Yang kedua memang ada PR besar saya kira dari kepolisian maupun perhubungan. Meskipun undang-undang itu sudah jadi, mereka kan punya kewajiban untuk selalu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dari undang-undang ini. Kalau ada yang memang kurang sosialisasinya itu segera dilakukan sosialisasi. Kalau memang ternyata peraturan itu berlebih-lebihan, seperti yang tadi dikasihkan oleh terutama penduduk perkotaan ya, karena data yang di Malaysia pun itu hanya di antar kota ya. Itu kalau posisinya seperti itu, saya kira memang tidak tertutup kemungkinan ada revisi undang-undang, saya kira nggak ada masalah. Asalkan memang dibuktikan bahwa hal tersebut atau kewajiban tersebut itu ternyata memang tidak diperlukan atau berlebih-lebihan dan juga sulit bagi pemerintah untuk melakukan enforcement. Saya kira itu yang harus dilakukan oleh kepolisian maupun perhubungan. Demikian Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia, Danang Parikesit. Saya Wendy Lim.